Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني أعزكم الله في dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat manusia, kita tentu berinteraksi dengan pihak-pihak yang lain dalam kehidupan kita. Ada yang dekat dengan kita, ada yang lebih jauh daripada kita. Dekat dari sisi nasabnya dengan kita, hubungannya dengan kita, ada pula yang lebih jauh daripada itu. Sesuatu yang pasti terjadi, tidak akan mungkin terelakkan, masing-masing kita akan berinteraksi dengan pihak-pihak tersebut. Dalam Islam, kita sebagai kaum muslimin diberi konsep, diberi bimbingan di dalam bermuamalah dengan masing-masing mereka. Dalam bermuamalah dengan pihak-pihak tersebut. Dan muamalah dengan pihak-pihak tadi, semuanya dibangun di atas satu prinsip, yaitu al-ihsan. Prinsip berbuat baik. Prinsip memberikan kebaikan-kebaikan kepada pihak-pihak tersebut. Dilengkapi dengan adamul isa'ah. Tidak menyakiti pihak-pihak tadi. Ihsan wa adamul isa'ah. Memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada mereka. Dengan apa yang kita mampu. Baik dalam bentuk ucapan-ucapan yang bagus. Perbuatan-perbuatan yang baik, atau dengan harta benda kita, atau dengan ziarahnya kita, atau dengan apapun dari perkara-perkara yang baik. Dan yang kedua, adamul isa'ah, tidak mengganggu, tidak menyakiti mereka dalam bentuk apapun. Baik itu gangguan-gangguan dalam bentuk ucapan, ucapan-ucapannya mengganggu mereka, atau gangguan-gangguan dengan perbuatan. Harus ada dua ini. Satunya hilang, maka konsepnya runtuh. Ketika seseorang itu memberikan kebaikan-kebaikannya, namun di sisi yang lain menyakiti mereka, maka bukan dikatakan orang yang muhsin, bukan dikatakan orang yang baik. Begitu pula ketika dia berusaha tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, namun sedikit pun tidak memberikan kebaikan-kebaikannya kepada mereka, semata-mata tidak mengganggu, semata-mata tidak menyakiti, juga belum dikatakan sebagai muhsin, orang yang berbuat baik. Sehingga harus terkumpul pada dia dua poin tadi. Dia memberikan kebaikan-kebaikannya kepada pihak-pihak tersebut. Di sisi yang lain, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, jangan sampai mengganggu mereka. Pihak-pihak tadi, barakallahu fikum, meliputi orang tua, al-walidan, kedua orang tua kita. Juga meliputi az-zawju waz-zawjah, suami kita atau istri kita. Juga meliputi al-aqarib, kerabat-kerabat kita. Kerabat-kerabat kita. Juga meliputi barakallahu fikum orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah tertentu dalam Islam. Baik itu yang dinaskan langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kala itu, semacam sahabat Ansar, Muhajirin, atau orang-orang yang memang dimuliakan dalam Islam dikarenakan keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka secara umum, para umara, para ulama, orang-orang yang salihin, yang muttaqin di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini pihak-pihak yang terkait. Di sini barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan dua poin tadi pada masing-masing mereka. Kepada orang tua, diperintahkan untuk berbakti kepada mereka, tidak boleh durhaka. Kepada suami, diperintahkan untuk berbuat baik kepada sang suami dengan menunaikan hak-haknya. Jangan durhaka sama suami. Kepada istri juga demikian. Dianjurkan untuk menunaikan hak-hak istri. Jangan melalaikannya. Dengan kerabat, dianjurkan untuk menyambung hubungan kerabatan dengan mereka. Jangan diputus. Jika terkait dengan orang-orang yang mulia, dianjurkan untuk memuliakan mereka semuanya. Jangan sampai menghinakan mereka atau memusuhi mereka atau membenci mereka. Itu konsepnya. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Ternyata dalam Islam, dalam bab muamalah seperti ini, itu tidak hanya khusus pada pihak-pihak tadi. Itu perkara yang jelas. Dalam Islam diberikan sebuah bimbingan, sebuah ajaran yang lebih dalam daripada itu, lebih luas daripada itu, yang menunjukkan betapa indahnya Islam, betapa rahmatnya Islam, betapa mulianya Islam. Kalau berbakti kepada kedua orang tua, jelas. Dalam Islam tidak cukup sampai situ. Kita kaum muslimin diperintahkan untuk berbuat baik juga, berbakti juga kepada kerabat-kerabat orang tua masing-masing. Kita punya bapak, kita punya ayah, bakti sama ayah, jelas. Tapi juga diperintahkan untuk berbuat baik, berbuat bakti kepada kerabat-kerabatnya bapak. Kita punya ibu, kita punya umi. Berbakti kepada ibu, jelas. Namun dalam Islam, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada keluarganya ibu. Famili-familinya ibu. Barakallahu fikum. Ini mungkin juga jelas Ustaz. Kan dimasukkan dalam aqarib, kerabat-kerabat kita. Tayyib. Dalam Islam, juga diberikan bimbingan yang lebih jauh daripada itu. Tidak hanya pada orang tua, Tidak hanya pada kerabat-kerabat orang tua, kerabatnya bapak, kerabatnya ibu. Tapi dalam Islam juga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabat bapak, sahabat-sahabat ibu. Sahabat-sahabat ayah kita dan sahabat-sahabat ibu kita. Orang tua kita, bapak kita berinteraksi dengan masyarakatnya. Beliau memiliki sahabat karib, entah sahabat di masa kecil atau sahabat dulu ketika dalam pendidikan, atau sahabat karib dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Mereka semua juga demikian. Kita harus berbuat baik kepada sahabat-sahabat bapak. Jangan sampai menyakiti mereka. Ibu juga demikian. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabat ibu. Sahabat-sahabat ibu dilarang untuk berbuat jelek kepada mereka. Tindakan kita berbuat baik kepada sahabat bapak itu sama dengan kita berbakti kepada orang tua. Tindakan kita berbuat baik kepada sahabatnya ibu dinilai sama kita berbuat baik kepada ibu. Jadi ada silsilah yang ngerembet. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna atarral bir ay yasila ar-rajulu wudda abih. Sesungguhnya bakti yang paling bakti, atau seafdal-afdal, seutama-utama berbakti kepada orang tua, ialah seseorang itu menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat karib orang tuanya. Bayangkan, dikatakan sebagai abarul bir, bakti yang paling utama, bakti yang paling afdal, bakti yang paling bakti, sebakti-baktinya bakti. Terserah memilih yang mana bahasanya. Itu ketika kita berbuat baik kepada ashabul walidain, sahabat-sahabat atau asdiqa al-ab wal-um. Walaupun lafadznya di sini abun, tapi secara hukum juga melibatkan ibu. Bapak kita punya sahabat, kita baik dengan sahabatnya bapak, berarti kita telah berbuat baik, berbakti pada bapak kita sendiri. Terus begitu silsilah. Jangan dipahami warahmatullahi wabarakatuh hanya semata-mata sahabatnya bapak. Lah, dalam prakteknya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mempraktikkan riwayat ini bukan semata-mata bakti kepada sahabatnya bapak, tapi lebih luas lagi kepada keluarga sahabatnya bapak. Ini bapaknya antum, jelas. Punya sahabat, jelas. Sahabatnya bapak punya keluarga, punya anak segala macam. Ini semuanya antum baik sama mereka. Bakti sama bapak, bakti pada sahabat bapak, bakti pada keluarga sahabat bapak. Nyambung terus. Perhatikan baik-baik. Lafaz yang lain terkait dengan riwayat ini disebutkan semua dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Dinar rahimahullah menceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikisahkan bahwasanya ada seseorang laki-laki dari kalangan Arabi, Arab pedalaman, menemui atau berjumpa dengan Abdullah bin Umar di sebuah jalan menuju kota Mekah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Tiba-tiba sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan salam kepada orang tadi, orang pedalaman tadi. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh. Dibawa disuruh naik di atas himar, keledai, hewan tunggangan yang sebelumnya dinaiki Ibnu Umar. Naik, dituntun sama beliau. Wa'tahu imamatan kanat ala ra'sih, dan dikasih sorban yang tadi di kepalanya Ibnu Umar, dilepas, dipakaikan kepada orang tadi. Maka kami, murid-muridnya Ibnu Umar yang ada bersama dengan beliau kala itu, mengatakan, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaan kamu. Innahumul a'rab, mereka itu orang-orang Arab pedalaman, Arab-Arab badui. Wahum yarmawna bil yasir, mereka sudah ridha, sudah senang dengan sedikit pemberian. Jakek-jakek. Masuk himar dikasihkan. Imamah dikasihkan. Dalam kata itu himar, keledai, tunggangannya kamu Ibnu Umar. Yang kamu naiki tadi, itu imamah yang kamu pakai, dilepasi kabeh, dikasihkan sama dia. Oke. Mereka itu orang-orang Arabi, orang pedalaman yang ridha, sudah senang dengan sedikit pemberian. Apa kata beliau? Katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, inna aba hadza kana wuddan li Umar. Bapaknya orang ini, lihat ya, bapaknya orang ini adalah sahabat karibnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Sekarang Ibnu Umar berbuat baik kepada sahabatnya Umar atau anaknya? Kepada anak dari sahabat karibnya Umar. Itu prakteknya sahabat. Jangan zahiri, jangan tekstual dengan hadir. Ya, ternyata yang dimaukan adalah bukan semata-mata sahabatnya bapak, tetapi juga meliputi sahabatnya bapak dan keluarga dari sahabatnya bapak. Lalu beliau membawakan riwayat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna barral bir silatul rajuli ahlau di abi. Sesungguhnya bakti yang paling afdal, yang paling mulia, seseorang itu menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga sahabat bapaknya. Dua lafad. Berbuat baik kepada sahabatnya bapak. Dalam lafad yang lain, berbuat baik kepada keluarga sahabat bapak. Tiga safih. Disebut dalam lafad yang lain, dalam riwayat yang lain. Masih dari riwayatnya Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dikisahkan. Suatu hari, sahabat Abdullah bin Umar ini keluar menuju ke Mekah. Safar menuju ke Mekah. Beliau menunggangi himar, keledai yang dinaiki. Dan ketika sudah malas, sudah capek, beliau biasa beristirahat. Istirahat di sebuah tempat, turun dari himarnya. Dan beliau mengenakan imamah, sorban yang diikat di kepalanya. Pada suatu hari, ketika beliau sedang menaiki himar tadi, tiba-tiba ada seorang Arabi, Arab badui, Arab pedalaman melewati beliau. Beliau ingat. Beliau mengatakan, alasta ibna fulan bin fulan? Bukankah kamu ini putranya fulan bin fulan? Kamu ini anaknya ini kan? Gitu. Dikatakan, bala. Iya betul. Saya adalah putranya fulan bin fulan. Langsung. Sahabat Ibnu Umar langsung turun dari himarnya, memberikan himar tadi kepada dia. Ini untuk kamu. Irkab hadha. Irkab hadha. Udah, kamu naik himar ini. Turun dari himarnya, langsung dikasihkan kepada dia. Ini untuk kamu. Wa a'tahu al-imamah. Langsung dilepas sorbannya, dikasihkan kepada Arabi tadi. Nah, sudah kamu pakai untuk bebet kepala kamu. Pakai sorban ini. Katanya para murid-murid Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampuni engkau, Ibnu Umar. A'taita hadzal a'rabi himaran kunta turawihu alai wa imamatan kunta tashuddu biha ra's. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Ibnu Umar. Kamu kasih Arab Badui ini, kamu kasih dia himar yang selama ini kamu tunggangi, sorban yang kamu gunakan untuk mengikat kepala kamu. Kok istimewa banget gitu loh. Spesial sekali. Dikasih himar, hewan tunggangan yang kamu pakai selama ini. Dikasih sorban yang kamu pakai selama ini. Spesial sekali. Qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, inna min abarril bir. Dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril bir silatar rajuli ahla wuddi abih ba'da an yuwalli. Sesungguhnya termasuk bakti yang paling afdal, yang paling bakti kepada orang tua, ialah menyambung hubungan baik dengan keluarga, sahabat ayah setelah wafatnya bapak. Ba'da iwali ay ba'da ayatawaffa. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Bapaknya orang ini sahabat karibnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa. Di sini ada satu hal penting yang mau saya kasih catatan ya, ikhwan. Tindakan Ibnu Umar di sini tidak pilah-pilih sahabat ayahnya. Tidak pilah-pilih keluarga sahabat ayahnya. Ini penting untuk antum sekalian. Yang diberi kebaikan Arab Badui. Arabi. Bahasanya antum itu ya, wong awam. Mana ya? Hah? Orang awam. Umumnya masyarakat. Bahasanya antum ini, ikhwan. Itu bukan ikhwan. Gitu bahasanya antum. Ini bukan yang biasa taklim sama antum. Mungkin antum bisa menerima riwayat semacam ini ketika sahabat bapakmu itu, ya ikhwannya ngaji juga. Ya wis, saya akan baik sama dia gitu. Keluarganya ngaji juga. Ya wis, saya baik sama dia gitu. Nggak. Dalam praktiknya barakallahu fikum, ini semua muamalah yang baik ini ditujukan kepada semuanya. Baik itu sahabat bapak kita, orang-orang yang mengerti ilmu, orang yang saleh atau orang awam. Baik keluarga, sahabat bapak kita itu, orang yang mengerti ilmu, orang yang saleh atau orang awam. Tidak memandang itunya, tapi memandang kekerabatan atau persahabatan dia dengan bapak kita. Yang dipandang bukan mereka, yang dipandang bapaknya kita. Itu sahabat bapak kita. Itu keluarga sahabat bapak kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Yang kedua, ketika bermuamalah baik dengan mereka, berbuat baik dengan mereka, itu sepenuh hati. Tidak separuh hati. Yang diberikan kepada mereka sesuatu yang spesial, istimewa. Bayangkan dikasih himar langsung itu. Kok misalkan antum sekarang ya, mau contoh enggak ini? Antum sekarang misalkan lagi bawa sepeda motor Supra X terbaru. Masya Allah. Antum masuk ke pelosok-pelosok Muntilan ini. Pas lagi di ujung gunung mana, kok ada orang ya? Kenal ini. Assalamualaikum, salam. Bapak ini masih rakyatnya, gitu bahasanya. Masih familinya Pak Fulan kan? Iya betul. Saya pembarepnya, saya anak tertuanya. Masya Allah. Itu bapak jenengan itu sahabat karib bapak saya. Sudah bawa supra ini. Gitu. Nah, itu gambaran sekarang begitu ya. Ya sudah, bapak jangan jalan. Nih, bapak bawa supra ini. Bawa pulang. Hah? Itu lagi bawa madu atau apa. Nih madu, bawa pulang sana. Begitu. Nah itu biar. Ya itu biar melaku mulai ini. Barakallahu fikum. Semacam itu. Atau bisa bayangkan, atau bisa gambarkan. Sepenuh hati, setulus hati. Paham cara ya? Itu kepada keluarga sahabat bapak. Bisa terbayangkan kalau langsung ketemu dengan sahabat, bapaknya langsung. Kan gitu. Familinya saja demikian sikapnya para sahabat. Tentunya lebih-lebih lagi kalau yang kita temui itu langsung sahabatnya bapak. Maka tentunya lebih spesial lagi. Apalagi dengan bapak kita sendiri. Maka tentunya lebih spesial lagi. Nah, kalau ketemu dengan dia kasih Supra X, ketemu sama sahabatnya bapak dikasih mobil kuda, kan gitu ya. Sama bapak dikasih Alphard. Lebih spesial lagi. Ketika antum begitu baik, begitu mulia, begitu luar biasa bermuamalah interaksi dengan sahabat, dengan keluarga sahabatnya bapak, maka ketika sama orang tua tentu lebih-lebih lagi baktinya itu dengan sepenuh yang kita bisa, dengan sepenuh yang kita punya, dengan sepenuh hatinya kita. Min babi aula. Ini bapak juga terkait dengan ibu, sahabatnya ibu, dan keluarga sahabatnya ibu juga sama. Disikapi dengan sikap yang serupa. Tentunya ya, kalau kita laki-laki ya interaksinya terbatas. Dikarenakan mereka perempuan. Bisa kita tugaskan untuk saudara kita, adik kita yang perempuan, atau kakak kita yang perempuan. Supaya betul-betul memperhatikan kawan-kawannya ibu dan keluarga sahabat ibu kita. Juga sama. Ini merupakan bimbingan yang luar biasa. Menunjukkan indahnya Islam, rahmatnya Islam, mulianya Islam. Mengajarkan kepada pemeluknya muamalah yang begitu bagus, yang begitu indah, interaksi yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan orang tua kita. Bapak kita atau ibu kita. Barakallahu fiikum. Apalagi yang di atas, mbah kita, kakek nenek kita, dari pihak bapak, pihak ibu terus naik. Yang ini semua family-family yang ada. Tentunya lebih dekat lagi dengan mereka. Lebih bagus lagi dengan mereka. Berbuat baik dengan mereka. Jangan menyakiti mereka. Apalagi bermusuhan dengan mereka. Jangan. Kita diwajibkan untuk silaturahim. Barakallahu fikum. Menyambung hubungan kekerabatan dengan family-family kita. Bukan semata-mata dengan family kita. Juga dengan keluarganya mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Naam ikhwan. Kemudian ikhwan tina azakumullah. Ini juga berlaku untuk kerabat-kerabat dan family-family dan teman-teman zaujah kita, istri kita atau zauj kita, suami kita. Kalau dalam rumah tangga bermuamalah yang bagus dengan suami itu jelas wajib. Ya, bermuamalah yang bagus dengan istri juga demikian wajib, itu jelas. Ini gamblang wabah ikhwan. Dalam Islam sekali lagi muamalahnya tidak terbatas pada istri kita, tapi juga diperintahkan kita ini untuk muamalah yang baik, interaksi yang baik dengan familinya istri. Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya bapak, dia punya ibu. Kakak adiknya berarti iparnya kita. Nah gitu ya. Dia punya orang tua berarti. Berarti. Loh, kok bingung sih kan? Hah? Mertuanya kita. Gitu loh. Allah musta'an. Hah? Dia punya paman, dia punya bebek, dia punya ini. Family istri kita. Family suami kita. Juga demikian. Diperintahkan untuk muamalah yang bagus dengan mereka semuanya. Ingat, sepenuh hati. Betul-betul diperhatikan lebih daripada yang lain. Antum harus sabi baik-baik, antum hayati baik-baik. Hadis berikut ini. Penggambaran dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Belum mengisahkan. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah cemburu berat kepada seseorang pun dari istri-istri Nabi yang lain seperti cemburunya aku kepada Khadijah." Wa ma ra'aitu haqqat. Padahal aku belum pernah sekalipun melihat Khadijah ini. Sebab sudah wafat di Mekah, kan gitu ya. Aisyah belum mengerti, tidak pernah tahu siapa Khadijah. Bagaimana Khadijah? Ini istrinya Rasul ya, kan? Enggak pernah ngerti. Tapi cemburunya itu membara. Kalau dengan madu-madu yang lain cemburu, tapi tidak sebagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah. Belum pernah tahu sebelumnya, belum pernah lihat sebelumnya, tapi cemburunya luar biasa. Apa sebabnya? Katanya Aisyah, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut Khadijah. Laki-laki Khadijah, laki-laki Khadijah, laki-laki Khadijah. Itu adalah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Khadijah radhiyallahu anha, Rasul memiliki keturunan. Sering disebut Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Sampai cemburu. Cemburu berat ini sama Khadijah. Padahal belum pernah ketemu Khadijah. Belum pernah melihatnya sama sekali. Cemburunya luar biasa. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa rubbama dhabaha syah, thumma yaqta'uha a'dha'a, thumma yab'athuha fi sada'iki Khadijah. Katanya Aisyah, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, kemudian dipotong-potong. Setelah itu sebagiannya dikirimkan kepada teman-teman Khadijah. Sodaik itu perempuan, teman-teman wanitanya Khadijah. Farubbama qultu lahu, maka sering saya katakan kepada Rasul, kata Aisyah, ka'allam yakun fi dunya illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini enggak ada kecuali Khadijah, katanya. Khadijah lagi, kayak enggak ada lagi yang lain di dunia. Cemburu berat. Fa yaqul, maka Rasul mengatakan, innaha kanat wa kanat wa kanat wa kana li minha walad. Khadijah. Khadijah dulu dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Dari dia saya dapat anak. Barakallahu fikum. Luar biasa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kana idza dzabaha syah yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirim untuk teman-teman Khadijah. Ini jelas. Sama Khadijah luar biasa. Dikarenakan zaujatuhu, istrinya sendiri. Lebih luar biasa dikarenakan Khadijah punya keutamaan, punya fadilah. Apalagi terkait dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Orang pertama yang mendukung beliau, beriman dengan beliau. Punya kenangan manis, kenangan indah yang enggak mungkin terlupakan. Di sini Rasul tidak hanya berbuat baik kepada Khadijah, tapi juga berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Kan bukan mahramnya. Emang ketemu. Yang dibahas bukan ketemu dengan temannya Khadijah. Tidak, berbuat baik. Caranya banyak. Dengan ngasih hadiah. Ada apa kirim lagi. Ada apa kirim lagi. Ada apa kirim lagi. Sering itu. Teman-temannya Khadijah. Dalam lafaz yang lainnya, saudara dan familinya Khadijah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Masdar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, istazanat Halah bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, minta izin ketemu dengan Rasul. Fa'arafa isti'dzana Khadijah. Langsung Rasul ingat dengan Khadijah. Ingat minta izinnya Khadijah. Ini ipar ya, Fanya. Ingat langsung. Fartaha lidzalik. Lalu Rasul pun begitu perhatian. Perhatian dengan itu semuanya. Dan mengatakan, Allahumma, Allahumma halah. Allahumma halah. Ya Allah, ini halah bukan Khadijah. Teringat dengan Khadijah. Tapi yang dibahas ya, Fanya, perhatiannya Rasul yang begitu sangat kepada saudara-saudarinya Khadijah, istrinya beliau alaihi salatu wassalam. Merembet sama istri harus baik, rumah tangganya baik, tunaikan hak-haknya istri. Terus lanjut, family-family istri, ipar-iparnya antum, adiknya, kakaknya, mertua kita, mertuanya antum juga, saya sih, ya semua lah ya, mertua kita, semua kerabat-kerabatnya istri, kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan teman-temannya istri, dia punya sahabat karib dengan ummu fulan, dengan ummu fulan, dengan fulana, dengan fulana, masya Allah. Itu semuanya pihak-pihak di mana kita harus berinteraksi dengan baik, muamalah yang baik dengan mereka semua, memberikan ihsan kebaikan kita kepada mereka dan jangan menyakiti mereka. Panjang ya. Barakallahu fikum. Itulah Islam, tidak satu bagian saf, tapi yang setelahnya lagi. Semua yang terkaitan dengan kita dalam perkara hubungan baik orang tua, istri, kerabat dan segala macamnya, itu semuanya kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada mereka semua dan kepada sahabat-sahabat mereka semua dan dengan keluarga mereka semuanya. Luas. Naam, hadza muhimun jiddan. Tolong diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Bahkan ya ikhwan fillah azakumullah, ini juga berlaku, ini konsep, ini prinsip, ini bimbingan juga berlaku bagi siapa saja dari kalangan pihak-pihak yang memang layak secara syar'i dimuliakan. Kalau dulu sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, barakallahu fikum, para sahabat-sahabat yang lain yang selain Ansar, yang selain Muhajirin, selalu dan berupaya memuliakan orang-orang Ansar, memuliakan orang-orang Muhajirin. Kenapa? Dikarenakan Ansar dimuliakan oleh Rasul. Muhajirin juga demikian, dimuliakan dalam Islam. Orang-orang yang mulia, kita muliakan mereka. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, kharajtu ma'a Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu di safar. Suatu hari saya pernah keluar safar, bepergian bersama Jarir bin Abdillah al-Bajali. Anas bin Malik sahabat Ansar, Jarir sahabatnya Rasul dari Yaman. Katanya Anas bin Malik, fakana yakhdumuni. Selama safar, Jarir tadi itu mengkhidmat aku. Aku dikhidmat oleh dia, dilayani sama dia, diservis sama dia. Saya katakan, la taf'al. Jangan. La taf'al. Faqala, maka kata Jarir beralasan, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi rasulillahi syai'a. Aku telah melihat bagaimana para sahabat Ansar melakukan sesuatu yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pembelaan mereka, bagaimana perjuangan mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaitu ala nafsi. Aku sudah bersumpah, aku sudah berkomitmen untuk diriku sendiri. Alla ashaba ahadan minhum illa ghadamtuh. Tidaklah aku menemani mereka seorang pun, melainkan aku pasti akan mengkhidmat mereka. Aku akan servis mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka para sahabat Ansar telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih luas lagi. Enggak semata-mata orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, kerabat kita, tapi juga sahabatnya orang tua, keluarga sahabatnya orang tua, sahabatnya family, keluarga sahabatnya family, sahabatnya istri, suami, dan kerabat-kerabatnya. Tapi juga berlaku untuk pihak-pihak yang memang memiliki sebuah keutamaan. dulu Ansar sama Muhajirin. Kalau mungkin zaman sekarang ini barakallahu fikum iyalah orang-orang yang memiliki fadilah keutamaan terkait dengan Islam wal muslimin dari kalangan para ulama-ulama kita, alim ulama kita yang di atas sunnah, barakallahu fikum, para duat ila Allah yang memperjuangkan dakwah di atas sunnah, atau orang-orang yang memiliki sebuah fadilah tertentu yang istimewa dalam Islam, maka mereka dimuliakan. Mereka dimuliakan. Keluarga mereka juga dimuliakan. Dikhidmat, diservis, dilayani, dimuliakan, dibantu, demikian seterusnya. Itu namanya memuliakan orang-orang yang mulia. Menghormati orang-orang yang terhormat dalam Islam. Namun sebatas yang sesuai dengan syariat, tidak boleh lebih daripada itu. Barakallahu fi. Ini bimbingan yang begitu indah, begitu mulia dari Islam teruntuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Di sini khawatirnya azakmu sekali lagi, yang dipandang adalah orang tua kita, family kita, istri kita. Tidak memandang siapa familinya, siapa kerabatnya. Apakah mereka orang-orang yang satu manhaj dengan kita ataukah tidak. Dan tentunya semua dengan bimbingan syar'i. Bimbingan-bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Di sini rantina azakumullah. Kalau kita mengklasifikasi umat manusia atau kaum muslimin dalam bab ini, mereka terbagi menjadi beberapa asnaf. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah orang yang betul-betul bermuamalah baik dengan orang tuanya dan juga bermuamalah yang baik dengan sahabat-sahabat dan keluarga sahabat orang tuanya. Baik semuanya. Kepada istri dan juga kepada kerabat istri dan teman-teman istri. Kepada family juga kepada keluarga, family dan kerabat dan teman-teman family-family kita. Dua-duanya. Hadza afdaluha atau hadza afdalun nas. Ini orang yang paling afdal, yang paling mulia dari kalangan kaum muslimin. Betul-betul mengamalkan bimbingan Rasulullah SAW. Yang kedua ialah syarunas. Orang yang paling jelek, yang paling jahat. Durhaka sama orang tuanya. Juga durhaka sama sahabat orang tuanya. Juga jelek muamalahnya dengan keluarga sahabat orang tuanya. Ada syarunas. Jelek muamalahnya dengan istrinya, dengan suaminya. Jelek juga muamalah dia dengan keluarga suaminya atau istrinya. Atau sahabat-sahabat mereka. Jelek kepada semua orang. Hadza syarrun nas. Ini orang yang paling jelek, yang paling jahat. La hadza wa la hadza. Yang ketiga, barakallahu fikum. Seseorang yang bagus muamalahnya, baik muamalahnya secara umum dengan orang tuanya, dengan istrinya atau suaminya atau familinya. Bagus. Tapi kurang perhatian dengan sahabat-sahabat ayahnya, ibunya, atau keluarga sahabat-sahabat orang tuanya. Kurang perhatian dengan sahabat-sahabat istrinya atau suaminya. Kurang perhatian dengan keluarga mereka. Ini kurang nilainya. Walaupun Evan pada umumnya, pada kenyataannya, kalau orang itu betul-betul dinyatakan telah berbakti pada kedua orang tuanya, otomatis jiwanya akan baik kepada sahabat bapaknya, keluarga sahabat orang tuanya. Itu otomatis. Namun terkadang kurang perhatian, itu bahasanya. Kurang perhatian dengan keluarga sahabat orang tuanya. Kurang perhatian dengan sahabat orang tuanya. Apalagi mereka semua mungkin di pandangan antum orang-orang awamun nas. Ini kurang ya kawan. Sehingga tolong dibenahi lagi. Yang keempat, terbalik. Kalau sama yang lain, masya Allah baik. Sama sahabat-sahabat orang tuanya, sama family-family mereka, masya Allah, muamalahnya bagus. Bik orang tua nih macan. Sama orang tuanya luar biasa. Durhaka dia sama orang tuanya. Ada khotok. Ini kesalahan besar barakallahu fikum. Mestinya kalau kamu berbuat baik kepada mereka semuanya, kepada orang tua jauh lebih baik lagi. Kalau kamu baik dengan famili-famili keluarga kamu, istrimu, ipar-ipar kamu, famili-famili mereka, tentunya kamu harus baik lagi dengan istri kamu atau dengan suaminya kamu. Ini enggak. Sama orang luar, masya Allah, khair, orangnya baik, perhatian, gampang ngasih, segala macamnya. Mbek wong tuane, waduh tok ae, ribut terus. Ini adalah orang yang durhaka sama orang tuanya. Jelek ya, Pak. Barakallahu fikum. Sehingga, jadilah yang terbaik. Islam selalu menganjurkan pemeluknya untuk menjadi yang terbaik dalam semua hal. Berbaktilah kepada orang tuamu, berbuat baiklah kepada sahabat orang tuamu, berbuat baiklah kepada keluarga-keluarga sahabat orang tuamu. Berbuat baiklah kepada pasanganmu, istri kamu, suami kamu, baik juga dengan ipar-ipar kamu dan famili-familinya. Demikian seterusnya. Baik kepada semua orang, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan kita, nasab kita, atau hubungan tertentu dengan kita, lebih baik lagi hubungannya barakallahu fikum, sehingga mendapatkan keutamaan yang begitu besar yang disebutkan dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, bagus pertanyaannya. Apabila ayah kita memiliki sahabat, tapi sahabat tadi sering memberi syubhat, nah, atau mengajak kepada kejelekan-kejelekan, bagaimana sikap kita? Jawabannya sama, ihsan, berbuat baik kepada mereka. Tapi bentuknya beda. Berbuat baik kepada mereka dengan cara mencegah mereka dari kejelekannya. Mencegah mereka dari menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di situ antum akan memiliki semangat untuk menasihati dia, menegur dia. Semangat untuk menarik tangan dia, jangan sampai jatuh dalam kemungkaran. Itu cara ihsannya. Seperti yang saya bawakan di atas, semuanya dengan ketentuan syariat. Jadi enggak mesti harus baik, kasih syubhat, ini bawah himar saya. Enggak, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Paham ya? Antum bisa mengambil ini dari sabdanya Rasulullah SAW. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong bela saudara kamu. Yang zalim atau yang dizalimi. Kalau yang terzalimi jelas. Yang zalim bagaimana? Apa kata Rasul? Dengan cara engkau mencegah dia dari kezalimannya. Engkau cegah dia dari kezalimannya. Itu bentuk engkau menolong dia. Menolong dia tidak berbuat zalim. Juga dengan yang ini, bentuk ihsannya kamu, kebaikan kamu kepada mereka adalah engkau menasihati sahabatnya ayah, mendakwai mereka dengan cara yang bagus, dengan cara yang lemah lembut, menahan mereka jangan sampai berbuat jelek, menahan mereka jangan sampai menebarkan pemahaman yang menyimpang. Wah, kata itu perbuatan baiknya itu. Bedanya ketika antum punya konsep ini, di jiwa antum itu ada perasaan tanggung jawab. Lebih perhatian dengan mereka dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain aja itu berusaha sekuat tenaga bagaimana mereka rujuk kepada Al-Haq, kepada sahabatnya ayah, lebih lagi punya semangat yang tinggi supaya mereka rujuk kepada Al-Haq. Faham insyaallah ya? Caranya masing-masing barakallahu fikum. Apa hukumnya memberikan mahar dalam bentuk cincin yang terbuat dari emas atau semisal kalung dari emas? Mungkin yang ditanyakan terkait dengan masalah emas yang melingkar dan semisalnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan emas itu mutlak boleh untuk kaum wanita, haram untuk laki-laki. Ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan kaum wanita diperbolehkan menggunakan emas kecuali emas yang melingkar. kayak cincin ini melingkar, kayak kalung itu melingkar, kayak gelang itu melingkar ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Kembali pada antum. Kalau antum merojihkan pendapat yang mengatakan larangan emas yang melingkar bagi kaum wanita, ya terapkan pendapatnya antum. Ya jangan ngasih mahar yang melingkar, yang lurus-lurus saja. Gantilah emas lantakan. Nah gitu ya. Atau kalungnya itu bukan terbuat dari emas ininya, tapi mata kalungnya dari emas. Enggak ada masalah. Betullah. Hah? Heeh, barakallahu fikum. Kalau misalnya ya, itu kalau antum merojikan pendapat yang semacam itu. Terus kalau antum merojikan pendapat yang satunya lagi, mutlak boleh bagi wanita, ya ngapain juga tanya seperti ini? Enggak ada masalah. Mau mahar cincin, mau mahar kalung, mau mahar apa, enggak ada masalah. Kalau misalnya ya. Mohon penjelasan Ustaz, apakah tuyul atau semisalnya itu ada? Terus bagaimana solusinya? Jawabannya ada. Mereka semua masuk dalam kategori bangsa jin. Cuma namanya saja, orang-orang sekarang memberikan nama-nama yang seperti itu. Anak yang cilik, plontos kepalanya, gitu ya. Gitu. Terus sering ngambil duit. Itu namanya tuyul. Namanya jin tuyul. Gitu ya, Pak. Nah, gitu ya. Itu jin ya, Pak. Ada orang, ada makhluk yang kelihatan besar, hitam, matanya merah. Kemudian tajam sorot matanya. Ada, taringnya. Jenenge gendruwo. Itu jin. Jin namanya gendruwo. Ada yang tiba-tiba lewat. Ya, gitu ya. Rambutnya terurai panjang. Perempuan pakai baju putih panjang, tengah-tengahnya bolong. Itu namanya jin. Namanya jin sundel bolong. Tuh ketakutan kan. Paham ya, Pak? Bahkan sebagian ulama mengatakan yang lagi diisukan oleh banyak pihak, UFO. Burung terbang. Gitu ya. UFO itu kayak singkatan ya. Apa tuh kepanjangannya UFO itu? Kayak bahasa Inggris enggak tahu saya. Apa ya, enggak paham. U-nya itu objek. U-nya enggak tahu, F-nya enggak tahu. Ya berarti UFO ya, kawan. Bahasa terjemahan umumnya objek enggak dikenal. Gitu ya. Itu namanya UFO. Burung terbang. Ini opo iki? Ada yang mengatakan manusia ruang angkasa, alien, segala macam. Sebagian ulama mengatakan itu adalah jin. Itu adalah bangsa jin. Jin itu punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jal untuk berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Tujuannya adalah untuk menyimpangkan Bani Adam. Paham ya? Menakut-nakuti mereka, sehingga mereka menyimpang dari jalannya lurus. Itu namanya jin. Solusinya, ya sebagaimana menghadapi jin-jin yang ada. Banyak ta'awud kepada Allah Azza wa Jal, diperkokoh jiwa kita dengan zikir yang syar'i, zikir pagi dan petang, dan zikir-zikir yang lain dalam keseharian. Barakallahu fikum. Rumah banyak dipakai untuk ibadah, salat sunnah, membaca Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Supaya tuyul memasuk, peng, gitu ya. Tak mempan. Itu ilustrasinya. Barakallahu fikum. Supaya antum paham gitu loh. Artinya tidak bisa dimasuki oleh jin-jin yang ada. Tidak bisa masuk. Kenapa? Dikarenakan badannya ada benteng yang sangat kuat dalam bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada benteng untuk diri kita masing-masing, ada untuk rumah kita. Semuanya dengan ta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. Paham insyaallah ya? Cuman ya semua dicek terlebih dahulu. Misalkan antum lagi di rumah nyimpan duit, kok hilang duitnya. Jangan langsung tuyul lagi. Ya cek dulu. Semangat kalau anak maling tenanan. Ada maling masih betul ngambil uang antum. Antum gak ngerti. Betul-betul maling betulan. Rambutnya ireng. Cek. Ketika tidak ada aman. Orang rumah tidak ada yang ngambil. Anak gak ada yang ngambil. Semua ada yang ngambil. Tidak ada yang namanya maling. Sudah antum jaga. Sedemikian rupa. Barakallahu fikum. Ada satpamnya lagi. Hilang mana? secara misterius gitu bahasanya. Nah, itu mungkin tuyul. Caranya rumahnya antum dikasih benteng. Piye dibangunkan benteng apa gimana? Nah, tadi itu rumahnya kita dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dipakai untuk sholat sunnah, banyak membaca Al-Quran di situ, mengkaji Islam di situ, dan murattal Al-Quran dan segala macamnya. Itu merupakan benteng kuat dari makhluk yang halus. Gitu ya. Halus karena enggak ketok moto. Barakallahu. Paham insyaallah ya? Nah, itu semua adalah bangsa jin. Mau tanya Ustaz, mantan mertua apa masih mahram Ustaz? Jawabannya iya. Yang enggak lagi mahram bagi antum adalah mantan istri. Nah, jadi yang namanya kemahraman ada dua macam. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Ada kemahraman yang sifatnya abadi, ada kemahraman yang sifatnya sementara. Kaidahnya semua mahram-mahram kita itu semuanya mahramnya abadi. Kecuali suami, istri. Ketika masih dalam hubungan hubungan tali pernikahan, mahram. Begitu jadi mantan, maka bukan lagi mahramnya kita. Paham ya? Kok diem? Itu kaidahnya ya. Sehingga mertua itu adalah mahramnya kita. Mahramnya kita. Barakallahu fiik. Artinya kalau sudah jadi mantan, ya antum jangan menikahi mantan mertua. Cari yang lain. Berbuat baik kepadanya, apa perlu dikurangi? Ya enggak, tetap berbuat baik kepada mereka, dikarenakan masih ada hubungan kemahraman dengan kita dari sisi musyaharah, walaupun dari mantan istri. Tetap, jangan mentang-mentang mantan dikurangi gitu ya, enggak, tetap. Jadi walaupun dengan istri tadi itu ada sesuatu mungkin hulu, talak dan segala macamnya, itu biasa. Tapi jangan sampai muamalah-muamalah yang ada berkurang. Tetap bagus dengan mereka semua. Barakallahu fiikum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, masa ada mertua berikutnya Ustaz? Ya dua-duanya. Nah, yang mantan mertua dan mertua sekarang semuanya antum berbuat baik kepada mereka semuanya. Minimal mereka sebagai seorang muslim dan muslimah. Kan gitu ya, itu minimalnya ya, Pak. Apalagi pernah ada sangkutan hubungan dengan kita. Allahu taala alam bisawab. Nah, kan? Baik. Tadi disebutkan agar kita berbuat baik kepada keluarga suami atau istri kita. Pertanyaannya, bolehkah seorang wanita sering berkirim SMS kepada iparnya yang laki-laki berupa nasihat-nasihat yang baik? Misal ketika iparnya tersebut bepergian, di SMS, hati-hati di jalan dan seterusnya gitu. Nah, tadi kan sudah saya katakan harus ketemu. Enggak, banyak cara untuk berbuat baik kepada mereka. Yang semacam ini barakallahu fikum mengundang fitnah. Nah, ada apa kok kamu sih ribut? Kayaknya bojomu. Nah gitu ya. Nah, kok kamu sebagai perempuan kok kemudian perhatian banget sama satu ini? Sudah, biar suami kamu yang menangani. Paham ya? Terkait dengan interaksi yang semestinya jangan. Ada batasan laki dan perempuannya bukan mahramnya. Ipar bukan mahram. Tetapi tetap kita bermuamalah bagus dengan mereka. Paham ya? Laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki dengan perempuan, tapi dengan perkara-perkara yang tidak mengandung unsur fitnah di dalamnya. Ada salah satu dari anak perempuan kami dipungut anak oleh bibinya ketika masih kecil. Sekarang sudah menjelang remaja. Alhamdulillah, sekarang kami sudah mengaji dan sadar bahwa dia sama suami bibinya bukan mahram. Bagaimana solusinya Ustaz? Menjelaskan kepada saudari kami, saudara kami, dan juga kepada anak kami. Masya Allah. Nah, solusinya banyak. Barakallahu fikum. Tapi yang jelas harus ada penjelasan. dikasih penjelasan. Satu terkait dengan masalah kemahroman. Ini bukan mahram, namun juga dijelaskan muamalah tetap baik. Terkait dengan solusi yang semacam ini, di antara yang disebutkan oleh para ulama una ialah anak perempuan tadi disuruh nyusu sama bibinya. Nah, waktu kecil disusui enggak? Kalau ketika dia masih bayi, diambil sama bibinya, disusui sama bibinya, selesai. Ini mahram bagi suami bibinya, dikarenakan disusui sama istrinya. Ini yang pertama, Ikhwan. Belum, selama kecil belum disusui. Ya sudah, sekarang suruh nyusu. Sekarang suruh nyusu sama bibinya, supaya menjadi mahram, jadi anak bibinya. Sehingga suaminya bibik sama dengan ayahnya sendiri, selesai. Langsung suruh nyusu. Itu diperbolehkan dalam kondisi yang semacam ini. Ini kasus sama kayak Salim Maula bi Hudzaifah radhiyallahu an disamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya juga sama, 5 kali susuannya mengenyangkan. Maka bikin mahram dengan pendapat yang rajih di kalangan para ulama kalau kasusnya sama dengan Salim Maula bi Hudzaifah. Baik. Solusi yang kedua, dirabeke. Dinikahkan. Dinikahkan supaya dia pindah dari rumah bibinya tadi. Sudah punya suami yang menangani dia, yang mengurusi dia. Sehingga tidak ada interaksi dengan suaminya bibit dan ketemu terus. Tapi muamalah masih bagus. Sambil kamu jelaskan dengan baik sisi kemahramannya dan kewajiban untuk selalu muamalah yang baik dengannya. Dirabeke. Dinikahkan. Atau bibit tadi itu punya anak laki-laki. Dirabeke. Supaya jadi menantunya. Kan gitu ya? Barakallahu'alaikum. Al-Muhim, bahasa singkatnya ya, Pak. Dimahromkan. Gitu. Atau dia dinikahkan supaya di orang lain yang menangani. Nanti muamalah umum dengan keluarga bibik. Dengan tanpa ketemu dengan suaminya. Wallahu'alam bisawab. Kurang 5 menit. Tadi. Bagaimana berbuat baik kepada sahabat orang tua? Sahabatnya orang tua itu ahli bid'ah. Masya Allah. Ya, nasihat dulu. Kak Wempan, ya dikasih sikap yang sama sebagaimana mensikapi ahli bid'ah yang lain. Dikasih mauqifun salim. Menjauh daripadanya, segala macamnya, tidak ikut bid'ahnya. Itu semua dalam rangka untuk kebaikan dia. Intinya semuanya sesuaikan dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Barakallahu'alaikum. Nah, Mekan, ini beda istilah saja terkait dengan berbakti sama berbuat ihsan, berbuat baik. Sama. Cuman martabatnya beda-beda. Sama orang tua, maksimal. Itu istimewa. Dengan yang di luarnya, dengan family, tentunya di bawahnya lagi. Dengan sahabatnya mereka, di bawahnya lagi. Tapi semuanya masuk dalam kerangka berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Tapi tingkatan-tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan kedekatannya dengan kita. Orang tua tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Itu yang paling dan yang paling. Itu orang tua. Kalau kamu bisa memberikan yang spesial kepada sahabatnya orang tua, maka dengan orang tua lebih spesial lagi. Tadi itu, sahabatnya dikasih super egg. Family kamu kasih, apa tadi Evan? Mobil kuda. Orang tua kamu kasih Alphard. Istimewa. Paham misalnya ya? Perhatiannya semuanya istimewa. Itu orang tua. Tidak mungkin disamakan dengan yang lain. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walafumikum. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik kepada siapapun, terutama dengan orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.